Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum, Sedera Lun, berita sore edisi hari ini Kamis 15 Desember 2016 dibacakan oleh saya Ahyar dan Kamal. Usai acara kunjungan kenegaraan di Iran, Presiden Jokowi pagi tadi kembali ke kawasan gempa Pidijaya. PLT Gubernur Aceh Sudarmo minta pejabat sumbang untuk korban gempa Eselon 1 dipatok 5 juta rupiah. Putra Pelangi terbalik, 17 orang luka ringan. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Rambi FM. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Rambi FM. Saudara Lun, usai acara kunjungan kenegaraan di Iran, Presiden RI Joko Widodo pagi tadi tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda dan melanjutkan ke Samalanga, Kabupaten Biren, dan ke Pidijaya dalam rangka kembali menjumpai para pengungsi atau korban gempa 7 Desember lalu. Dari Samalanga, Kabupaten Biren, Ferizal Hasan melaporkan. Kedatangan Presiden Joko Widodo ke Samalanga kali ini memang hanya sekejap. Kunjungan ke Mudi Mesra yang semula dijadwalkan ternyata batal. Heli Presiden mendarat di lapangan bola setempat dan Presiden bersama Ibu Negara hanya menyapa masyarakat sembari membagi-bagikan buku dan bantuan lainnya. Senada dengan kunjungannya ke Trenggading Pidijaya, reporter Serambi FM Subur Dani melaporkan dari Trenggading, baik di Trenggading, Ringblang maupun Pangwa Pidijaya, Presiden dan Ibu Iriana juga sempat menyapa masyarakat terutama kaum ibu sekaligus memberi sejumlah santunan. Di Masjid At-Ta'aruf, Trenggading, Presiden meletakkan batu pertama pembangunan masjid tersebut. Setelah itu, Presiden langsung menuju Merdu untuk kembali ke Bandara Sultan Iskandar Muda Blambintang. Sementara reporter Serambi FM dari Sigli Nurni Hayati melaporkan tepat pukul 14.30 WIB, helikopter yang membawa Presiden, Ibu Negara dan seorang putranya dari lapangan bola Kecamatan Mutiara Timur lepas landas ke Bandara Sultan Iskandar Muda. Seperti prosedurnya, penjagaan keamanan pun sangat ketat. Antara masyarakat yang tumpah ke lokasi diberi tanda polisi sekitar 10 meter dari heli Presiden. Sebelum naik ke heli, Presiden juga membagikan buku tulis yang bersampul merah putih dengan tulisan pesan Ayu Belajar. Prosesi yang hanya 5 menit itu telah ditunggu ratusan masyarakat yang datang sejak menjelang siang tadi. Lalu Presiden dan Ibu Negara melambaikan tangan kepada masyarakat terutama para murid dan siswa yang sangat antusias. Salah seorang siswa SMP Negeri Berenun mengaku tak menyangka dapat buku dari Presiden. Saudara Lun, pelaksanaan tugas Gubernur Aceh Sudarmo mengajak seluruh aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Provinsi Aceh untuk menyumbang kepada korban gempa bumi di Pidijaya, Biren, dan Pidi. PLT minta pejabat Eselon 1 sumbang 5 juta rupiah. Dari Pidijaya, Subur Dani melaporkan. Menurut Sudarmo, dalam siaran pers, penetapan jumlah itu sebagai bentuk kepedulian sesama masyarakat Aceh sehingga kondisi daerah yang lumpuh karena musibah gempa bumi bisa berangsur pulih. Dikatakan bagaimanapun, sebagai abdi negara punya kewajiban untuk meringankan beban para korban. Ajakan tersebut akan dituangkan dalam surat yang diedarkan hari ini. Bagi Eselon 2 akan menyumbangkan 2 juta rupiah dan pejabat Eselon 3 menyumbangkan 1 juta rupiah untuk pejabat Eselon 4, Rp500.000. Untuk keseluruhan aparatur sipil negara lainnya, PLT Gubernur mengajak untuk ikut menyumbang sebanyak Rp200.000 dan para pegawai non-aparatur sipil negara ditetapkan Rp100.000. Uang yang terkumpul nantinya akan disumbangkan langsung kepada para korban. Selain para aparatur sipil negara, masyarakat umum yang ingin menyumbang juga bisa menyerahkannya melalui posko penerimaan bantuan yang dibuka oleh pemerintah Aceh. Pemerintah di Media Center Humas Aceh di Kompleks Kantor Gubernur Aceh atau bisa mengirimkan langsung ke rekening bantuan gempa Pidijaya dengan nomor rekening BNI 222-222-5010 atau BRI 3701 0038 31306. Sedaralun, angkutan umum Putra Pelangi BL7519AA dari Medan ke Banda Aceh terbalik di tikungan berbahaya Simpang 4 Gli Kapai Gampung Raya Dagang, Pesangan sekitar pukul 4 WIB dini hari tadi. Dari Kabupaten Birun, Yusmandin Idris melaporkan. Kasalantas Polres Birun AKP Yasnil Akbar melalui Kanit Laka Lantas Aibtu Zulkarnen kepada Serambi FM mengatakan, bus terbalik miring menyebabkan sopir dan 16 orang penumpang mengalami luka ringan. Bus disopiri Sayuti, 46 tahun warga Kuala Jempa, Kecamatan Jempa Birin, mengalami luka ringan dan 16 orang penumpang lainnya juga mengalami luka ringan. Kuat dugaan, bus dalam kecepatan tinggi ketika memasuki tikungan tersebut hilang kendali dan menabrak pagar rumah warga dan terbalik. Sedaralun, memasuki hari ke-9 musibah gempa Pidijaya, puluhan ribu pengungsi belum berani tidur di dalam rumah. Karena mereka masih trauma, apalagi masih terus terjadi gempa susulan walau berskala relatif kecil. Dari Pidijaya, Abdullah Ghani melaporkan. Puluhan ribu warga Pidijaya yang kini tersebar di 120 titik pengungsian dalam 8 kecamatan masih belum berani tidur dalam rumah, tapi hanya berani tidur di luar rumah, misalnya di pekarangan. Sebagian lainnya masih memilih di kamp pengungsian saja. Sejumlah pengungsi di posko utama beberapa warga Trenggading, Merdu dan Merah 2 mengaku karena suasana tampak belum begitu normal, di mana setiap hari terjadi gempa susulan, walau hanya beberapa detik dan pergerakannya kecil, tapi untuk pulang pada malam hari sama sekali belum berani. Warga di pengungsian hanya pulang sementara pada pagi hari hingga petang untuk mengurus berbagai keperluan, baik ternak piaraan maupun ke sawah atau ke kebun. Terlebih saat ini sedang musim turun ke sawah, bahkan sebagian sedang menanam. Menjelang malam, secara berangsur-angsur, mereka kembali ke kamp yang umumnya berada di komplek Menasa. Mengenai dengan makan 3 kali sehari, bahkan kopi atau sejenisnya, sepenuhnya ditanggung panitia di lokasi pengungsian. Saat ini jumlah pengungsi di Pidijaya sekitar 82.122 orang yang tersebar di 120 lokasi, yaitu Bandar Baru 22 titik, Panti Raja 9 titik, Trenggading 22 titik, Merdu 27 titik, Merah 2 12 titik, disusul Kecamatan Ulim 15 titik, Jangkabuya 5 titik, dan Kecamatan Bandar 2 8 titik. Kebutuhan yang dinilai mendesak atau masih sangat dibutuhkan antara lain obat-obatan, tenda, air bersih, rumah sakit lapangan, serta trauma healing. Hingga Kamis ini, bantuan dari berbagai pihak terus mengalir ke Pidijaya, baik perorangan, kelompok, BUMN, BUMD, maupun dari pemerintah. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sedaralun, kepolisian Resor Nagaraya dini hari tadi menangkap 2 orang pegawai honorer di jajaran Pemkab setempat yang diduga kuat sebagai pelaku perampokan uang tunai milik Yusman, 55 tahun, warga desa Padang Panjang, Kecamatan Kuala Pesisir. Disebut-sebut korban rampok tersebut adalah rekan kerja sendiri. Dari Nagaraya, Dedi Iskandar melaporkan. Kedua pelaku yang ditangkap ini masing-masing berinisial yakni AI 48 tahun dan SN 35 tahun yang merupakan warga desa Cotme, Kecamatan Taduraya, Nagaraya berprofesi sebagai pegawai honorer di UPTD Padak Turi, Kecamatan Kuala Pesisir. Tak hanya itu, polisi juga mengamankan barang bukti uang sebesar Rp39 juta serta kayu yang digunakan untuk memukul korban. Sedangkan korban Yusman hingga saat ini dilaporkan masih dirawat intensif di ruang bedah RSUD Nagaraya setelah sebelumnya ditemukan tak sadarkan diri setelah dipukul oleh pelaku yang tak lain adalah rekan korban sendiri. Sedaralun, Indonesia akan menjalin kerjasama dengan Iran di sektor minyak dan gas. Didampingi para menterinya, Presiden RI Joko Widodo akan menindaklanjuti kerjasama bilateral ini dengan pemerintah Iran. Kompas.com melansir. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan kunjungan Presiden bersama jajaran menteri adalah dalam rangka mengkonkretkan kerjasama di bidang migas. Inilah yang akan menjadi prioritas kerjasama dengan Iran, Rabu waktu Iran. Retno menuturkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignatius Jonan sebelumnya telah menjejaki pertemuan dengan jajaran pimpinan perusahaan Mapna Group dan The National Iranian Oil Company. Mapna Group adalah konglomerasi perusahaan industri bergerak di bidang kelistrikan, energi dan transportasi, pabrikan peralatan boiler, turbin uap dan gas, generator listrik, dan peralatan terkait lainnya, serta investor. sementara NIOC adalah produsen minyak dan gas nomor 3 terbesar di dunia. Dijelaskan, impor minyak mentah atau LPG akan dibicarakan serta kerjasama teknis di bidang gas turbin antara MAPNA dan PLN. Ada juga kemungkinan dibuka counter trade atau barter Indonesia-Iran. Selama berada di Teheran, Presiden Jokowi menyaksikan penandatanganan Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding di bidang Mutual Legal Assistance, ekstradisi, kelistrikan, dan energi terbarukan. Sedaralun, Badan Pengawasan Mahkamah Agung saat ini masih memeriksa dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pegawainya Dora Natalia Singarimbun. Pegawai MA itu belakangan mendapat sorotan publik karena terbukti mengamuk kepada polisi lalu lintas di Jatinegara, Jakarta Selasa kemarin. CNN Indonesia melansir. Menurut Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung Ridwan Mansur, kemungkinan Dora tak akan dipecat atau diberhentikan dari pekerjaannya. Alasan selama ini tindakan pemecatan hanya diberikan pada kasus yang menciderai lembaga peradilan, diantaranya perbuatan suap. Ia mengatakan kenapa perbuatan seperti itu sampai diberhentikan, kasus ini menurutnya tidak perlu dibesar-besarkan. Usai peristiwa yang ramai dibicarakan di media sosial tersebut, Dora telah melapor kepada atasannya di bagian perencanaan Mahkamah Agung. Atasan Dora kemudian melanjutkan laporan Dora itu ke pimpinan Mahkamah Agung agar ditindaklanjuti ke pemeriksaan di Badan Pengawasan Mahkamah Agung. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Kamis 15 Desember 2016. Berita malam Serambi FM hadir kembali pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Syedaralun, wassalam.